Anagas, ada Ramayana, Eli Santika, Ju Palapa. Diri. pun bidadari yang datang menggodaku. Tak sedikit pun goyang imanku. Aku selalu sedia. Semoga yang kuasa selalu melimpahkan rahmatnya pada cinta kita. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Kita I'm not.